بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخوة الإيمان para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Senantiasa kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya, yang tidak bisa terhitung banyaknya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imamuna wa qudwatuna wa uswatuna wa sayyiduna wa habibuna, dan kesungguhan kita di dalam mengikuti sunnah beliau sebagai bukti terhadap kecintaan yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang sangat mulia. Pantas kita berbahagia diiringi dengan pujian dan kesyukuran terhadap nikmat tersebut, yaitu dengan senantiasa taat mengikuti tuntunan hidupnya dan tidak mengada-ngada dalam agama ini. Itulah bentuk kesyukuran terhadap nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atau dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kembali kita mengkaji dan membahas akidah ahli sunnah wal jamaah yang dijelaskan oleh al-imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah. Kita telah sampai kepada pembahasan yang berkaitan dengan sifat Allah al-istiwa alal arsh. Istiwa alal arsh. Apa maksud istiwa alal arsh? Kemudian, apa juga yang dimaksud dengan arsh? Adapun berkaitan dengan masalah arsh telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Bagaimana akidah ahli sunnah tentang arsh? Yaitu arsh adalah makhluk yang terbesar, yang paling berat, yang ia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah menghendaki bahwa arsh itu tidak fana, tidak sirna. Dan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya beristiwa di atas arsh, yaitu tinggi di atas arsh. Istiwa merupakan sifat Allah, sifat yang berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Karena sebagaimana yang kita maklumi, Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi belum beristiwa di atas arsh. Belum beristiwa di atas arsh. Belum menjadikan arsh sebagai ya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atasnya, itu tinggi di atas arsh. Kendati arsh telah ada sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma'." Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan arasnya berada di atas aras. Artinya arasnya sebelum ciptakan langit dan bumi sudah ada di atas aras. Wa kana arshu 'alal ma', naam, arasnya telah ada di atas air. Air yang maksud di sini air yang di atas hawa, bukan air yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala kataba maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawat wal-ardi 50,000 sana wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah Subhanahu wa taala menulis ketentuan atau takdir seluruh makhluk, ya, itu sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50,000 tahun, dan arasnya telah ada di atas air. Jadi Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas aras, dan sifat istiwa ini menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalil-dalil yang dinukilkan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang akan kita baca sebentar lagi, ya, adalah dalil-dalil yang menjelaskan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Ya. Dan perlu diketahui bahwa ketinggian Allah di atas makhluknya dan di atas arasy merupakan ketinggian yang berkaitan dengan zat Allah. Kesimpulannya adalah bahwa zat Allah maha tinggi di atas arasy, bukan di mana-mana. Maha tinggi Allah di atas arasy, itu sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ketinggian Allah secara mutlak itu mencakup tiga makna. Yang pertama adalah ketinggian zat Allah. Zatnya maha tinggi. Yaitu istawa 'alal 'arsy, tinggi di atas arsy. Yang kedua, ulul qadr, yaitu kedudukan, keagungan. Artinya bahwa Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang sempurna, nama yang terbaik, dan sifat-sifat yang agung, yang mulia. Kedudukan sifat Allah, kedudukan yang tinggi, keagungannya. Karena Allah yang maha tinggi dan maha agung. Dan yang ketiga, uluwal qahr, yaitu kekuasaan Allah di atas segala kekuasaan manusia. Artinya seluruh makhluk berada di bawah kekuasaan Allah. Itu makna ketinggian Allah secara mutlak. Nah, yang berkaitan dengan pembahasan kita istiwa 'alal 'arsy, Allah tinggi di atas arasy, ini yang berkaitan dengan ketinggian zat Allah. Ya. Kendati hal itu juga menunjukkan akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ketinggian Allah di atas arasy atau istiwa, karena istiwa itu sifat Allah, yaitu irtafa'a wa'ala, tinggi di atas sesuatu. Istawa dalam bahasa Arab, ya, terbagi kepada empat makna. Makna yang pertama, istawa, ya, istawa tanpa disertai, diikuti dengan satupun dari huruf jar atau yang lainnya. Maka istawa di sini bermakna kamula, sempurna. Lamma balagha ashuddahu wastawa. Tatkala Ismail telah balig dan sempurna, ya, tumbuhannya sempurna menjadi seorang yang balig, yang lelaki yang balig. Istawa itu artinya sempurna. Kemudian istawa diringi dengan huruf atau disertai dengan huruf waw, itu artinya tasawa, bersamaan. Istawa al-laylu wan-nahar, ya, istawa al-laylu wan-nahar itu artinya apa? Sama. Jadi malam Lailu wan nahar, malam dan siang bersamaan. Artinya sama, tidak sama ukurannya atau durasinya. Naam. Taib. Kemudian istawa yang ketiga bermakna qasada ilal ulu, yaitu bermaksud untuk ketinggian, ya, ke arah yang tinggi. Dan inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istawa ilas sama' wa huwa dukhan." Karena Allah bermaksud, ya, tinggi menuju sama', ketinggian. Sama' untuk menciptakan, bermaksud untuk menciptakan langit, sementara langit waktu masih dalam keadaan bentuk dukhan, yaitu asap. Naam, itu makna qasada, bermaksud ila al-ulu, kepada tempat yang tinggi. Dan makna yang keempat, istawa, bila disertai dengan huruf ala. Ya, huruf ala. Dan itu maknanya irtafa'a wa ala, tinggi. Wastawat alal judi. Begitu ya, safina atau sampan Nabi Nuh, tatkala air ya telah berkurang, maka safinahnya itu istawa, yaitu terdampar di atas bukit Judi. 6. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan dalam sifat istiwa dalam 7 ayat, ya, surah Al-A'raf, dalam surat juga, ya, Yunus, dalam surah Ar-Ra'd, dalam surat, ya, Al-Furqan, dalam surat Taha, dalam surat Sajdah, dalam surat Al-Hadid, 7, dalam surah Al-Quran, itu kita dapatkan semuanya menggunakan kalimat istawa disertai dengan ala. Ya, istawa alal arsh, summa istawa alal arsh. Ya, ثم استوى على العرش الرحمن. Naam. Tidak dapatkan dalam satu ayat tersebut istawa kecuali dengan huruf ala. Ini dalam bahasa Arab menunjukkan akan ketinggian. Ya, orang Arab memaklumi, ya, apabila ala istawa serta dengan huruf ala, tiada lain maknanya kecuali ketinggian, irtafa wa ala, naik dan tinggi. Naam. Nah, kita mendapatkan di dalam Al-Quran Allah menggunakan dalam kalamnya, perkataannya istawa dengan ala. Maka ini yang dipahami oleh orang-orang yang paham bahasa Arab, ahlul Arab. Dan ini dipahami oleh ulama al-sunnah. Sehingga kata Imam Malik rahimahullah, istiwa ma'lum. Istiwa itu ma'lum, yaitu diketahui, diketahui maknanya dalam bahasa Arab. Enggak ada orang yang tidak memahami mana istawa ala. Ya. Akan tetapi makna atau kaifiyah, ya, kaifiyahnya itu yang tidak diketahui. Tapi para pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu al-Imam Abul Hasan Al-Ashari tatkala menjelaskan hal ini, beliau mengatakan, "Idza qala qa'il ma taqulu fil istiwa?" Apabila ada yang bertanya, bagaimana pendapat kalian atau keyakinan kalian tentang istiwa? Maka qila lahu, dijawab, "Naqulu inna Allah azza wa jalla yastawi 'ala 'arsyihi istiwa'an yaliqu bihi min ghairi tulil istiqrar." Ya. Jadi istiwa, kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsyhi istiwaan, tinggi di atas arsy, istiwa di atas arsy sesuai dengan, ya, kebesaran dan keagungan Allah. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tanpa, ya, min ghairi tul istiqrar, panjangnya, ya, kita ketahui lamanya istiqrar itu berada di atas arasy, artinya bukan seperti, ya, seorang makhluk yang duduk di atas kursi atau seorang raja yang duduk di atas singgasananya, sehingga dia ya durasinya tidak selamanya di atas tersebut, ya. Bukan seperti itu maksud ya istiwa. Istiwa Allah tinggi di atas aras bukan seperti seorang berada di atas singgasananya. Ya. Yang bisa dibatasi berapa durasinya atau waktu dan lamanya. Bukan seperti itu. Ya. Akan tetapi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ya. Allah tidak butuh kepada aras. Bahkan aras butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa izin Allah aras dia akan tegak. Tanpa izin Allah, malaikat tidak akan bisa memikul aras. Naam. Jadi mana istiwa adalah tinggi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dalam surat Thaha. Ya, naam. Bahwa Allah Ar-Rahman ya istawa di atas arasy, tinggi di atas arasy. Dan sebagaimana yang terjelaskan tadi bahwa di dalam 7 ayat ya sifat istiwa tersebut disebutkan dalam 7 ayat dalam Al-Qur'an. Ya, surah Al-A'raf ayat 54, surat Yunus ayat 3, surah Ar-Ra'd ayat 2, surat Thaha ayat 5, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4 dan juga Al-Hadid ayat 4. Ya. Itu terdapat dzikrul istiwa 'alal 'arsy. Naam. وقال بل رفعه الله إليه وقال عز وجل إليه يسعد الكلم الطيب. Dan kepada Allah naik ya kalimat-kalimat yang baik. والعمل الصالح يرفعه, dan amal saleh diangkat oleh Allah. Ini di antara bentuk dalil ya yang menjelaskan ketinggian Allah, yaitu dengan menggunakan kalimat as-su'ud, yaitu naik. Ya. Kalau tadi makna istawa yaitu tinggi di atas arasy. Kemudian di antara dalil yang menjelaskan ketinggian Allah bahwa kalimat-kalimat yang baik itu yas'adu, ilaihi yas'ad. Dan kita mengetahui para pemirsa, naik itu dari mana? Pasti dari bawah ke atas. Enggak ada orang yang memahami atau orang yang mungkin masih sehat akalnya memahami kalau naik itu ya dari samping ke samping, enggak ada. Naik dari atas ke bawah. Kenapa naik ke atas? Kenapa naik ke atas? Ya jawabannya karena domirnya ini, kata ganti ini kembali kepada Allah. Arti kalimat-kalimat yang baik itu naik menuju Allah. Karena Allah di ketinggian maha tinggi, makanya naik. Kalau Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, enggak perlu naik. Ya. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, enggak perlu naik. Karena ada di mana-mana menurut orang-orang yang pemahaman wahdatul wujud atau orang-orang yang menyimpang dalam memahami hal ini. Baik. Begitu juga barrafa'ahu Allahu ilaihi, begitu juga tentang Isa, tatkala orang Yahudi ingin membunuh Isa. Ya. Maka Allah angkat Nabi Isa alaihi salam. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, akan tapi Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Kenapa diangkat Allah? Kenapa digunakan kalimat rafa'ah, yaitu diangkat, dan diangkat dari bawah ke atas? Karena Allah Maha Tinggi. Tinggi, maka diangkat dia ke langit. Ilaihi, pada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk dalil yang menjelaskan tentang ketinggian Allah menggunakan kalimat rafa'a, yaitu mengangkat. Begitu juga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala qala azza wa jalla yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Yaitu Allah mengatur urusan ya alam semesta ini, tentunya lewat perantara para malaikat yang ditugaskan oleh Allah, ya, minas sama'i ilal ardi, dari langit sampai ke bumi. Ya. Thumma ya'ruju ilaihi, kemudian malaikat tersebut ya'ruju ilaihi. Uruj. Apa arti uruj? Uruj itu ya naik dari bawah ke atas. Bagaimana kita mengenal Isra dan Mi'raj? Mi'raj, kenapa namakan Mi'raj? Karena naik dari bawah ke atas. Ya, dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha, sehingga ya mengambil syariat salat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, begitu juga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ya pengingkaran Fir'aun terhadap ilah Rabb Musa. Dalam surat Ghafir Allah menyebutkan ya Allah mengisahkan tentang Fir'aun, ya Haman, ya. Jadi Fir'aun berkata kepada perdana menterinya Haman, Haman ini adalah ahli bangunan, ya, arsitek. Taib, ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, bangunkan untukku sarhan, yaitu tower, ya, gedung pencakar langit. La'alli ablughul asbab, agar mudah-mudahan saya bisa naik ke atas. Untuk apa? Asbab as-samawat, naik untuk ya sampai tangga atau mungkin tingkatan bisa sampai ke langit. Fa'attali ila ilahi Musa, ingin melihat di mana itu ilah Musa. Wa inni la'adhunuhu kadhiba, saya mengira yakin Musa ini kadhib, yaitu pembohong, pendusta. Jadi Musa mengatakan kepada Fir'aun bahwa Allah Maha Tinggi. Tapi karena kesombongan Fir'aun, ya, dia meminta kepada perdana menterinya, arsiteknya, Haman, untuk membuat gedung pencakar langit. Dia ingin naik melihat ke atas sampai ketinggian yang paling tinggi, mana itu ilah Musa itu. Saya tidak percaya itu. Maka kata para ulama, barang siapa yang mengingkari ketinggian Allah, dia pengikut Fir'aun. Dan barang siapa yang mengimani ketinggian Allah, pengikut Nabi Musa alaihi salam. Karena para nabi semuanya mengikuti wahyu dari Allah dan mengimani ketinggian Allah. Man ankara uluwallah fahuwa fir'auni, wa man athbata wujudahu fahuwa musawi. Begitu kata para ulama tatkala mengomentari ayat ini. Barang siapa yang mengingkari ketinggian Allah, maka dia itu mewarisi pemikiran Fir'aun, pengikut Fir'aun. Dan barang siapa yang mengimani tentang ketinggian Allah, maka dia mengikuti akidah yakin oleh Nabi Musa dan seluruh para nabi yang mengimani tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Fakadzdzaba Fir'aun Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam fi qawlihi inna Allah azza wa jalla fawqa as-samawat. Maka Fir'aun mendustakan ya Nabi Musa alaihi salatu wassalam tentang perkataan beliau, inna Allah azza wa jalla fawqa as-samawat, sesungguhnya Allah itu berada di atas ya langit, yaitu ketinggian, fawq, di atas seluruh langit. Wa qala azza wa jalla, begitu juga di antara dalil yang menjelaskan ketinggian Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ. Ya, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di ketinggian, yaitu مَنْ فِي السَّمَاءِ, yaitu Allah. Karena sama artinya ketinggian. Bisa berarti sama itu langit, yang dalam kita bahasa kita langit, atau sama artinya ketinggian, karena langit itu tinggi. Nah, minas sumu, yaitu ketinggian. Ayakhsifa bikumul ardh, apa kalian merasa aman ya dari Allah yang berada di atas ketinggian? Ayakhsifa bikumul ardh, akan dibenamkan ya bumi dengan kalian, kalian merasa aman ya. As-samawati fawqaha al-arsy, maka langit-langit yang kita lihat, fawqaha al-arsy, di atasnya arsy, di atasnya ada arsy. Falamma kana al-'arsu fawqa as-samawat, maka tatkala arasy itu ada berada di atas langit, tinggi di atas langit-langit yang kita lihat ini. Qala amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman ya kepada zat atau yang berada di atas langit? Li'annahu mustawin 'alal 'arsy alladhi fawqa as-samawat, karena Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arasy, yang arasy tersebut berada di atas seluruh langit yang kita lihat ini. Wa kullu ma 'ala fa huwa sama, maka setiap yang tinggi itu maka dinamakan bahasa sama. Fal 'arsyu 'ala as-samawat, maka arasy itu adalah di atas a'la as-samawat, yaitu suatu yang paling tinggi. Sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya, arasy itulah makhluk yang paling tinggi, dan di atasnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Karena Allah menyebutkan al-zahiru wal-batinu, al-zahir walaysa fawqahu syai, zahir, di antara nama Allah al-zahir, Nabi menafsirkan walaysa fawqahu syai, tidak ada yang berada di atas Allah suatu pun. Walaysa idza qala amintum man fis sama, ya'ni jami'is samawat, bukanlah yang dimaksud tatkala Allah mengatakan apakah kalian merasa aman kepada yang ada di atas langit, bukan maksudnya semua langit. Ya, bukan berarti langit pertama, kedua, ketiga, keempat begitu, ini di atas langit pertama, di atas langit kedua, bukan itu maksudnya. Ya. Wa inna ma arada al-'arsy alladhi huwa a'la as-samawat, akan tetapi yang dimaksud adalah arasy, yang arasy tersebut merupakan makhluk yang paling tinggi, sesuatu yang paling tinggi di atas langit-langit yang kita lihat. Ala tara anna Allah azza wa jalla dzakara as-samawat, tidakkah engkau memperhatikan Allah menyebutkan ya as-samawat, yaitu menyebutkan langit. Wa qala ta'ala wa ja'ala al-qamara fihinna nura, Allah jadikan ya qamar, yaitu bulan, fihinna, pada langit yang ada ini, nuran, itu bercahaya. Naam. Walam yurid anna al-qamar yamla'uha jami'an, tidak, bukanlah bermaksud bahwa bulan yang kita lihat ini itu menutupi langit semuanya, ya, yamla'u, memenuhi langit semuanya, tidak. Wa annahu fihinna jami'an, atau ya bulan itu berada di langit itu semua, karena yang kita lihat langit yang pertama. Kita tidak tahu bagaimana langit yang kedua. Allah menjadikan di langit tersebut apa? Yaitu qamar, yaitu bulan. Ya, bukan berarti semuanya seperti ini. Ya. Allah menyebutkan para malaikat turun, ya, membawa wahyu. Dan juga Al-Qur'an turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanzilul kitabi min rabbil alamin, inna anzalnahu quranan arabiyan la'allakum taqilun, dalam banyak ayat. Tayyib, saya ingin bertanya kepada kita semua, kalimat turun dalam bahasa anzala atau nazala, menurunkan, dalam bahasa kita turun itu dari mana? Apakah turun dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Semua mengatakan turunnya dari atas ke bawah. Kenapa Allah katakan Al-Quran diturunkan? Karena Allah di atas. Allah turunkan, ya, lewat Jibril. Nah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat juga Jibril membawa wahyu kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian di antara dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari rahimahullah tentang fitrah. Jadi fitrah manusia, sesuatu yang dia rasakan di dalam hatinya tatkala dia bermunajat dan berdoa. Saya ingin bertanya kepada orang-orang yang masih meragukan tentang ketinggian Allah. Karena kalau sampai mengingkari ini berbahaya. ya, telah mengingkari dalil-dalil yang begitu banyak dalam Al-Quran dan Sunnah, yang masih ragu tentang ketinggian Allah. Saya ingin bertanya kepada Anda yang masih memiliki keraguan itu, tatkala Anda berdoa dan semua kaum muslimin berdoa, pertama, kemana hati mereka tertuju? Dan kemana mereka mengangkat tangan? Kalau Anda tidak menerima dalil begitu banyak telah disampaikan tadi dan hadis-hadis, okelah, fitrah, kembali kepada fitrah kita masing-masing. Tatkala seorang berdoa, kendati pun di waktu dia sujud, dan dalam kesempatan-kesempatan lain dalam hidupnya dia berdoa, tidak seorang pun ya kita dapatkan di dalam berdoa dia mengarahkan tangannya ke arah kanan, ke arah kiri, atau ke belakang, atau ke depan. Tidak ada. Tapi mereka semua mengangkat tangan begini. Ya Allah, mata mereka tertuju ke atas, ya, memandang ke atas, dan hati mereka, kendati pun mata mereka tertuju ke betapa hati, pandangan hati mereka ke atas. Allah, ya Allah. Taib, tolong bagaimana kita bisa menghilangkan perasaan ini? Ya, bisakah kita menghilangkan perasaan seperti itu? Tidak seorang pun yang bisa menjawab. Ada sebuah kisah yang perlu menjadi ibrah bagi kita. Seorang imam Ahlul Kalam, Abul Ma'ali Al-Juwayni, ya, pada suatu majlis ilmunya, ya, majlis Ahlul Kalam, dia berusaha mengingkari dalil dari secara akal dia, logika dia mengingkari ketinggian Allah. Begitu dan seterusnya. Berlogika, main akal semata. Datang seorang Arab, Abu Ja'far Hamadani namanya. Orang awam, ya, yang tidak terpelajar, yang tidak kuliah, yang tidak meraih gelar akademisi yang tinggi, tapi masih fitrahnya masih lurus. Dia bertanya, ya imam, da'ka an hadhil hujjah. Sekarang, kata beliau, tinggalkan argumentasi-argumentasi yang kamu, ya, sampaikan ini. Sekarang saya ingin bertanya, yang saya rasakan atau semua yang kita rasakan, setiap orang yang berdoa, yang bermunajat kepada Allah, dia merasakan di dalam hatinya ingin mencari menghilangkan perasaan atau mungkin ya kondisi yang seperti itu. Bahwa tatkala dia berdoa, dia mengangkat tangan, hatinya tertuju untuk ke arah yang tinggi. Tolong wahai imam, bagaimana bisa menghilangkan perasaan yang seperti itu? Ini seorang pakar ahlul kalam. Ya, ditanya oleh seorang yang awam, yang tidak terpelajar, yang tidak kuliah, yang tidak banyak hafal dalil-dalil, tapi fitrahnya masih lurus. Ya, terdiam 1000 bahasa. Terdiam Abu Ma'ali, nggak bisa menjawab, bahkan kebingungan. Sampai dia, ya, memukul kepalanya sambil mengatakan, hayyarani hamadani, hayyarani al-hamadani. Abu Ja'far Hamadani membuat saya bingung, enggak bisa dia menjawab. Lah, itu tokoh sentral Ahlul Kalam, lalu Anda siapa? Inilah fitrah. Jadi fitrah bisa dibohongi, fitrah enggak bisa dibohongi, para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah. Dan begitu juga hadis yang pernah kita jelaskan sebelumnya, ya, fitrah seorang budak wanita, ya, pengembala kambing, yang Rasulullah SAW jadikan sebagai tanda keimanan dia adalah pengakuan dia bahwa Allah di atas fissama, tinggi. Ya, tatkala ditanya Rasulullah, aina Allah? Ajar, para akademisi mengingkari bahwa Anda lebih bodoh dari seorang budak wanita tersebut. Makanya yang menjadi kesuksesan dan keberhasilan atau yang menjadi kebaikan salah, kebaikan fitrah. Setinggi apapun seorang kuliah, belajar, Tapi kalau fitrah telah rusak, dia akan mengingkari kebenaran, disadari atau tidak. Maka jaga fitrah kita. Kena fitrah, ya, fitrah telah rusak, maka akan mengingkari kebenaran. Para pemirsa, ikhwatul iman rahimakumullah. Maka kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, "Wa ra'ayna al-muslimina jami'an yarfa'una aydiyahum idza da'aw nahwa as-sama'." Dan kami melihat seluruh kaum muslimin apabila mereka mengangkat tangan di waktu berdoa, mereka mengangkat tangan mereka di waktu berdoa, mengangkat ke arah tinggi, langit. Ya. Lian Allah azza wa jalla mustawin 'alal 'arsy, karena Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, istawa di atas 'arsy. Alladhi huwa fawqa as-samawat, yang 'arsy itu berada di atas. Dan karena Allah azza wa jalla berada di atas 'arsy 'alal 'arsy, lam yarfa'u aydiyahum nahwal 'arsy. Sungguh mereka tidak akan mengangkat tangan ke arah alas. Sebagaimanapun dalam berdoa, baik posisi kita di waktu kita berada dalam keadaan sujud atau dalam keadaan biasa, dalam setiap kondisi dan keadaan pasti hati kita tertuju ke arah ketinggian, yaitu karena Allah berada di atas arasy. Ya, sampai dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, bahwa ditemukan terjadi musim kemarau, paceklik kemarau, ya, tidak turun hujan, sehingga hewan binatang yang lain, ya, kehausan. Sampai-sampai dalam sebagian riwayat disebutkan, ya, bahwa hewan tersebut, ya, berbaring dan mengangkat kakinya ke arah langit ketinggian, seolah-olah hewan tersebut, ya, memohon, ya, bagaimana bisa diturunkan hujan. Ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa Allah itu berada atas ketinggian. Itu di antara riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ijtima' Juyus Al-Islamiyah ala Ghazwi Al-Mu'attilati wal Jahmiyah. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan sampai hewan lebih benar, ya, instingnya daripada fitrah kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Taib. Adapun dalil-dalil yang lain dari hadis akan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim juga, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Akan tapi sebelumnya beliau, ya, membantah pentakwilan Ahlul Kalam setelah dijelaskan bahwa dalil-dalil Al-Qur'an dan juga fitrah ini ta'wil, ya, pentakwilan Ahlul Kalam yang mengingkari sifat istiwa, ya, sifat istiwa. Mereka mentakwilkan, jadi ta'wil itu adalah menyelewengkan makna dari makna yang sesungguhnya. Itulah ta'wil menurut Ahlul Kalam, berbeda dengan ta'wil menurut para salafus soleh. Ta'wil di menurut para salafus soleh artinya penafsiran, sebagaimana Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari Al-Mufassir, ya, menamakan kitab beliau, ya, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, ya, kumpulan penjelasan tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Ya. Sebagaimana juga, ya, sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas, ya Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wilah. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini seorang yang faqih dalam agama dan ajarkan kepadanya ta'wil tafsir Al-Quran. Itu ta'wil yang benar dan pengertiannya dalam bahasa Arab. Adapun ta'wil Ahlul Kalam yang mereka berusaha dengan definisi tersebut, istilah tersebut, mengingkari sifat-sifat Allah, maka mereka menyelewengkan makna dari makna yang sesungguhnya kepada makna yang tidak dijelaskan oleh dalil itu sendiri. Tentunya dengan akal mereka, sesuai dengan logika dan akal masing-masing, karena mereka ingin, ya, menolak makna dari sifat tersebut. Karena secara harfiah mereka tidak bisa membantah dan tidak bisa menolak ayat tersebut. Siapa yang berani menolak ayat? Tapi bagaimana mereka menolaknya dengan cara yang halus? Mereka tawilkan, mereka selewengkan. Tatkala maknanya telah diselewengkan, berarti maknanya telah ayat tersebut tidak lagi menunjukkan kepada apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang ingin mereka maksud mereka dalam penyelewengan atau pentakwilan tadi. Nah, mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah ya. Seperti istiwa mereka takwilkan dengan apa? Istaula wa malaka wa qahara, kata mereka. Istaula itu berkuasa, wa malaka yaitu memiliki, wa qahara yaitu menundukkan. Nah, ini aneh. Hal yang aneh. Enggak pernah orang Arab memahami seperti itu. Nah. Maka kata beliau, wa idza qala wa qad qala qailuna minal mu'tazilati wal jahmiyati wal haruriyah. Ya, ada yang berkata dari kelompok atau sekte Mu'tazilah dan Jahmiyah wal Haruriyah, ini mereka yang menyimpang dalam dari sunnah, dan di antara penyimpangan mereka menyelewengkan, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah, orang-orang yang mengkultuskan akal, pengikut Amr bin Ubaid al-Mu'tazili, dan juga Jahmiyah, pengikut Jahmiyah. Jahmiyah Sufyan mengingkari sifat-sifat Allah, yang mengingkari Allah berbicara dengan Musa secara langsung. Wal Haruriyah, orang-orang Khawarij. Ya. Mereka mengatakan bahwa firman Allah Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, Allah istawa Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, kata mereka arti istawa itu istaula wa malaka wa qahar. Istaula berkuasa, malak menguasai, memiliki, ya. Kemudian qahara yaitu menguasai. Kata mereka ini makna istaula. Apa tujuan mereka? Ingin mengingkari sifat istiwa, ketinggian tadi. Nah, wa anna Allah azza wa jalla fi kulli makan, menurut Allah itu di mana-mana, tidak ada punya tempat, kata mereka. Nauzubillah. Ya. Wa jahadu an yakuna Allah azza wa jalla ala arsyhi kama qala ahlul haqq wa dhahabu fil istiwa ila al qudrah. Mereka mengingkari ya, Allah berada di atas arasy sebagaimana yang diyakini oleh ahlul haqq, dan mengatakan istiwa atau berpendapat istiwa itu mana qudrah, kekuasaan. Ya, kita ingin bertanya, maka di sini dibantah oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari bahwa kalau seandainya benar apa yang mereka katakan atau itu takwilannya, walamma walau kana hadza kama dzakaruk, seandainya ini benar yang mereka katakan, kana la farqa bainal 'arsy wal ardi as-sabi'ah, maka tidak ada perbedaan antara arasy yang paling tinggi dengan bumi, lapisan bumi yang ketujuh yang paling rendah. Gak ada bedanya. Kenapa? Karena semua berada di bawah kekuasaan Allah. Allah menguasai arasy dan Allah menguasai semua makhluk, di antaranya juga lapisan bumi yang ketujuh, yang paling terendah. Gak ada bedanya. Semua diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah qadirun ala kulli syai', karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wal ardu lillahi subhanahu qadirun 'alayha wa 'alal hashushi wa 'ala kulli ma fil 'alam. Dan Allah berkuasa atas bumi seluruhnya dan juga hashush. Hashush itu tempat ya, buang kotoran. Ya. Kamar kecil untuk buang kotoran, hasyush. Wala kulli ma fil alam, dan juga semua yang ada di alam semesta ini. Walau kana Allah mustawiyan 'alal arsy bimana al-istila, kalau seandainya Allah istawa 'alal arsy, di atas arasy, maknanya istila, berkuasa, ya, menguasai. Wa huwa 'azza wa jalla mustawin 'alal asya' kulliha, berarti Allah ala istiwa, di atas seluruh segala sesuatu. Ya, Allah berada di atas segala sesuatu. Karena kalau menurut mereka istawa bimana istaula, berkuasa, berarti Allah berada di atas segala sesuatu. Nah, sehingga konsekuensinya apa? Allah lakana mustawiyan alal arsy walal ardi walas sama walal hasyus wal al-aqdar. Berarti Allah juga tinggi, ha? Menguasai, tinggi di atas apa? Di atas arasnya, di atas bumi, di atas langit, di atas tempat pembuangan kotoran, wal akhdar, dan tempat-tempat yang kotor. Na'udzubillah min dzalik. Karena artinya istawa, Allah menguasai itu semua, enggak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qadirun 'alal asya' mustawlin 'alaihi, karena Allah kuasa atas segala sesuatu, wastawla 'alaihi, dan menguasai segala sesuatu itu. Wa idza kana qadiran 'alal asya' kulluha wa lam yajus inda ahadin ahdil muslimin an yaqula inna Allah 'azza wa jalla mustawil al-hashush wal akhliyah ta'ala Allah an dhalika ulwan kabira lam yajuz an yakuna al-istiwa 'ala al-'arsi istila 'ala alladhi huwa 'amun fil asya'i kulliha wa wajaba an yakuna ma'nah istiwa'an yakhtassu al-'arsh duna al-asya' aw yakhtassu al-'arsh duna al-asya'i kulliha. Jika Allah kuasa atas segala sesuatu, Allah kuasa menguasai langit, menguasai bumi, menguasai segala sesuatu dalam semesta ini, tempat-tempat yang semua ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika ya Allah menguasai segala sesuatu, maka tentu tidak boleh dalam akidah keyakinan seorang pun dari kaum muslimin ya bahwa Allah itu menguasai, yaitu istawa, berkuasa di atas, yaitu al-khashush wal-akhliya, yaitu tempat-tempat buang hajat, tempat-tempat kotoran. Ta'ala Allah dzalika ulwan kabira, ya. Kenapa? Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Berarti Allah berkuasa, istawa, boleh dikatakan istawa al-hashush, tempat buang hajat, a'udzubillah. Karena istawa artinya istawla, menguasai. Allah menguasai alam semesta, Allah menguasai langit, Allah menguasai bumi, Allah menguasai segala sesuatu. Enggak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu konsekuensi yang batil. Ya. Dengan demikian, maka tidak boleh sama sekali istawa bermakna istila, yaitu berkuasa, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas segala sesuatu dan ya Maha suci dari tempat-tempat yang kotor, dari tempat-tempat yang najis, dari tempat-tempat dia buang kotoran, waliyazubillah. Taib. Kemudian kalau seandainya istawa itu bermakna istaula, yaitu menguasai, berarti arasy ini membangkang, ya durhaka sebelumnya kepada Allah. Jadi saling terjadi apa? Perebutan kekuasaan. Ya. Sehingga baru bisa ditaklukkan oleh Allah tatkala Allah telah menciptakan langit dan bumi. Ya. Tentu hal ini yang batil sebatil-batilnya. Karena Allah menyebutkan sebelumnya khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyu 'alal ma. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan arasnya telah berada di atas air. Dan baru Allah beristiwa di atas aras setelah penciptaan langit dan bumi. Berarti sebelum penciptaan langit dan bumi, aras membangkang kepada Allah, tidak dikuasai oleh Allah, begitu. Ada min abtalil batil, adalah pengetahuan yang sangat batil. Ya. Berarti tidak tunduk kepada Allah sebelumnya, baru bisa ditundukkan oleh Allah setelah menciptakan langit dan bumi. Ya. Ini jelas makna yang batil. Oleh karena itu, ya, kita meyakini dan seyakin-yakinnya bahwa inilah akidah yang benar, Allah berada atas ketinggian, dan itu merupakan sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Kendati Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, belum istiwa di atas arasy, tapi Allah telah tinggi di atas ketinggian. Di mana Allahu a'lam. Tapi yang jelas kita memahami setelah ciptakan arasy, arasy makhluk yang paling tinggi, maka Allah istiwa di atas arasy setelah menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu, ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, ya, tatkala tidak ada dalil baik secara bahasa dan nas Al-Qur'an yang bisa dijadikan sebagai pegangan oleh ahlul kalam, ahlul bidah dalam mengingkari ketinggian itu, mereka mencari-cari. Mencari-cari apapun yang bisa mereka pegang. Sedang ya tenggelam di lautan mencari-cari. Ya, apa saja yang bisa dia pegang. Ya. Ingin selamat. Nah, ternyata mereka mendapatkan, dicari-cari dapat, ya. salah satu bait syair orang Nasrani. Ini yang aneh. Untuk menetapkan akidah menggunakan bait syair orang Nasrani, sementara Al-Quran telah jelas dan hadis telah jelas. Apa dalilnya? Yaitu pengataan seorang syair Nasrani yaitu Al-Akhtal. Ya. Al-Akhtal mengatakan, yaqul, qad istawa bishrun 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin wa damin muhraqi. Katanya Bishr telah menguasai penduduk Irak ya tanpa terjadi pertumpahan darah. Ya. Tanpa terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Jadi istawa 'ala al-Iraq tadi ya. Jadi artinya istaula berkuasa ya subhanallah. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini sangat aneh. Apakah ya seorang Jahmi atau Ahlul Kalam ini tidak mendapatkan dalil selain dari perkataan Nasrani untuk menetapkan akidahnya? Ya, sementara meninggalkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ketinggian Allah dan bahkan fitrah manusia menjelaskan hal itu. Makanya kata beliau, ini adalah argumentasi orang-orang yang tidak memiliki dalil, orang-orang yang bangkrut dengan kebenaran dan dalil. Minal iflas ya, ini enggak punya hujah lagi. Begitulah seorang apabila tidak mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, menolak kebenaran, dia akan mencari-cari apa saja yang bisa dia gunakan untuk berdalil, kendati dalil itu pada prinsip pada dasarnya tidak dalil ya. Maka mudah-mudahan kita diselamatkan dari cara beragama orang yang seperti itu. Ikutilah Al-Qur'an dan Sunnah ya, ikutilah dalil yang benar. Jangan ikuti akal kita dalam perkara-perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal. Termasuk dalam hal ini perkara sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka ta'wil sifat istiwa? Karena mereka mengingkari ketinggian Allah. Nah, mereka mengingkari ketinggian Allah. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan kepada kita di dalam akidah, di atas akidah yang benar. Dan semoga Allah terus menambahkan iman dan ilmu yang bermanfaat pada kita sebagai bekal mengarungi hidup ini menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Nah, demikian ikhtiar Islam wa'azakumullah, pendengar dan misal raja dimanapun Anda berada. Pembahasan dari kitab Al-Ibana al-Sulidiyana, dari pembahasan Allah bersemayam di atas syar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita ambil faedahnya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 021-823-6543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819-896543, yang tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami ya angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Bahrul Tanjung di Sibolga. Ya Ustaz, yang dimaksud Allah itu di atas ars adalah kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan makhluknya, bukan zat Allah itu berada di atas. Karena Allah itu bertempat, jika Allah itu bertempat maka Allah berkehendak kepada tempat, jika Allah berkehendak kepada tempat maka Allah itu lemah. Nah, demikian pernyataan dari Dahrul Tanjung di Sibolga ya. Mungkin bisa bukan pertanyaan ini, pernyataan ya dari Dahrul Tanjung di Sibolga. Mohon tanggapannya Ustaz. Ya, terima kasih Pak Bahrul Tanjung ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertama ya, saya ingin terlebih dahulu mengajak kita semua untuk menyadari ya, menyadari bahwa yang kita kaji dan kita bahas ini berkaitan dengan siapa? Jawab dong. Berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan makhluk atau dengan Allah? Si jawabannya dengan Allah, berkaitan dengan Allah. Taib. Adakah perbedaan kita dengan Allah? Ya jelas perbedaannya, tidak bisa dibayangkan. Antara kita makhluk, Allah khaliq. Allah khaliq, kita makhluk. Ya konsekuensi khaliq apa? yang berkuasa, yang maha kaya, tidak butuh penolong, tidak membutuhkan pada sesuatu. Ghaniyun Hamid. Kita makhluk membutuhkan sesuatu. Kalau kita manusia dibiarkan tanpa bantuan yang lain, kita akan mati dan celaka. Ini kita berbicara tentang Al-Qadir, Al-Mutaal, Al-Azim, Al-Akbar, Al-Aliyul Qadir. Lidhalik, oleh karena itu, mari kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Jadi manusia betul-betul مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Bumi nanti digenggam oleh Allah, qabdatu yawmal qiyamah, satu genggaman saja. Was samawati matwiyatun, dan langit digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka tatkala kita berbicara tentang Allah, kita harus sadar kita berbicara tentang zat yang maha agung. Maka jangan kita berpersepsi, berpemahaman seperti kita berbicara tentang makhluk. Ya. Kalau saya duduk di atas kursi sekarang seperti ini, bila kursi jatuh, saya akan jatuh. Karena itu bersemayam di atas singgah, begitu raja misalnya bersemayam di atas singgah sangananya. Bila dia jatuh, kursinya dia jatuh. Kenapa? Karena dia butuh pada singgah sana itu. Bukan begitu, akhil Islam. Wafaqakallah, bukan begitu. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Istawa 'alal 'arsy. Allah istawa 'alal 'arsy. Itu istiwa sesuai dengan kebesaran agung. Inilah akidah Ahlussunnah yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabat, dan diajarkan oleh sahabat kepada generasi setelah mereka sampai sekarang ini. Bahwa tatkala Allah berbicara tentang dirinya, maka Allah lebih tahu tentang hakikatnya. Tapi kita memaklumi maknanya. Tidak pernah terbesit dalam benak para sahabat, lah kalau Allah istiwa alal arsy ya Rasulullah, berarti Allah butuh kepada arsy. Kalau Allah arsy, berarti kalau Allah butuh kepada menunjukkan kepada lemah subhanahu. Bukankah kita memaklumi Allah qadir? Jadi pernyataan sendiri yang menyatakan kalau Allah istiwa di atas arsy, butuh pada arsy, berarti kalau butuh pada arsy Allah itu lemah. Ini jelas, ini persepsi yang ya sepantasnya tidak terbesit dalam benak pikiran kita. Kenapa? Kita berbicara tentang siapa? Baik, saya ingin berikan perbandingan saja. Satu, mudah-mudahan bisa akal kita memahami ya perbandingan. Ya, mudah-mudahan yang mengutarakan tadi bisa mendengar Bapak siapa tadi, ya Naam. Perbandingan saja. Tahu kita bagaimana luasnya arasy? Tahu kita kursi, ayat kursi yang kita baca? Wasi'a kursiyuhu samawat wal ard. Kursi yang meliputi, luasnya meliputi semua langit dan bumi. Ditanyakan oleh Rasulullah, Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ayat yang paling mulia yang Allah turunkan kepadamu ayat apa? Ayat kursi. Baca Rasulullah SAW ayat kursi. Wahai Abu Dzar, tahukah kamu bagaimana perbandingan luasnya, atau bandingkan kursi dengan langit, dengan bumi? Bahwa kursi bila dibandingkan dengan bumi, langit dan bumi, bahwa bumi tersebut, ya, bila dibandingkan dengan kursi, bagaikan sekeping uang logam yang engkau, ya, yang anda lemparkan ke padang sahara yang luas. Mungkin ada yang pergi jemaah haji, yang pergi haji, lihat bagaimana padang sahara, padang pasir yang luas, ya. Coba ambil satu keping uang logam, lemparkan padang itu. Padang sahara yang padang pasir yang luas itu. Bagaimana perbandingannya? Bila dibandingkan dengan luasnya, ya, padang sahara itu. Gak ada perbandingan. Kata Nabi, begitulah. Ya, begitu artinya ingin memberikan penjelasan kepada kita, begitulah perbandingan. Itu pun perbandingan yang kita pahami dalam kedunian kita, tapi kita tidak pernah melihat kursi. Perbandingannya begitu. Lalu bagaimana perbandingan kursi yang begitu luas dibandingkan dengan arasy ikhwatul iman? Begitu juga seperti perbandingan antara bumi dengan kursi. Begitulah perbandingan kursi dengan arasy. Taib. Dan arasy makhluk yang paling besar. Dan kita mengetahui akidah kita, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, lebih besar, Allahu A'zam. Baik, satu lagi perbandingan. Kita tahu apa namanya ini? Daun telinga kita. Ini pundak kita. Malaikat yang memikul arasy ikhwatul iman. Yang memikul arasy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma'idhin thamaniyah. Pada hari tersebut, arasy dipikul oleh malaikat yang jumlahnya 8 malaikat. Satu orang malaikat diizinkan oleh Allah untuk dikabarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Tahu kita, ini jarak berapa senti antara daun telinga kita dengan pundak kita, bahu kita, mungkin 15 senti, atau mungkin 20. Taib, malaikat, satu malaikat yang memikul arasy tersebut, jarak antara daun telinga dia ini dengan pundaknya, berapa tahun perjalanan? 700 tahun perjalanan. Lalu Anda siapa? Kita siapa? Makhluk ini siapa? Satu malaikat memikul arasy yang jarak antara daun telinganya dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Lalu bagaimana dengan fisiknya? Bagaimana dengan arasy? Gak bisa dibayangkan. Lalu bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Allah tidak butuh kepada arasy. Kalau Allah butuh kepada Anda, Anda meragukan, berarti Anda meragukan bahwa kekuasaan dan kekuatan Allah. Maka persepsi yang tadi, persepsi yang sepantasnya ya kita jauhkan dari akal kita. Bukan begitu. Ya. Nah, arasy itu berdiri dan tegak karena izin Allah. Kita berbicara tentang zat yang tidak kita lihat, tapi kita mengetahui keagungan dan besarannya. Kalau kita berbicara tentang ya permasalahan raja duduk di atas singgasananya, atau soal naik kendaraan, ya naik sepeda motor, mobil, begitu jatuh mobil sebentar ya, dia jatuh, ya itu manusia, wajar, itulah manusia, kan dia butuh pada mobil, butuh pada singgasana tadi. Tapi Allah ghaniyun anil alamin, Maha kaya, enggak butuh. Allah enggak butuh. Kalau semua kufur manusia di alam semesta ini, dari dahulu sampai yang terakhir, semuanya kufur kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau satu orang atau semua berdoa kepada Allah, berdiri di atas suatu tempat, mereka berkumpul, semuanya berdoa, ya Allah, Allah berikan masing-masing ya kebutuhan mereka, tidak akan berkurang dari kekuasaan Allah. Kekayaan hanya bagaikan setetes air yang tersisa di jarum ya tatkala diangkat dari lautan. Lalu siapa kita ya para pemirsa ikhwatul iman rahimakumullah, siapa kita? Makanya pernyataan Ahlul Kalam itu kalau kita kembalikan pada konsekuensinya yang batil, sungguh mereka ini tidak tahu siapa diri mereka, dan tidak tahu diri dan tidak tahu siapa Allah. Mohon maaf. Mari dalam bicara tentang masalah asma wa sifat, yang kita hadirkan dalam benak kita adalah keagungan dan kebesaran Allah. Semua kita makhluk Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran 7 ayat. Jangankan 7 ayat. 1 ayat saja Allah menyebutkan istawa alal arsy, sudah wajib kita imani. 7 ayat semua redaksinya sama. Istawa alal arsy. Sama para pemirsa. Istawa ala. Lalu datang ahlul kalam mengatakan, oh ya, kalau dia istiwa nanti dia butuh kepada arasy, kalau dia butuh akhlul berarti dia lemah, kalau arasy jatuh berarti Allah jatuh. Na'udzubillah min dzalik, ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira, maha tinggi Allah, maha suci Allah dari pernyataan yang seperti itu. Ya, ini persepsi. Makanya orang-orang ahlul kalam, ahlul bidah yang mengingkari ketiga itu, pertama sekali persepsi mereka di sini, akalnya. Jadi mereka berpersepsi pertama sekali, kalau begini berarti sama begini, Allah tidak sama, berarti yang enggak benar dong, berarti tidak ada sifat seperti itu pemahamannya. Nah, inilah yang Allah bantah dalam ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Tapi Allah samiul basir, sami' maha tinggi. Sami' afwan. Sami' yaitu maha mendengar, basir maha melihat. Oleh karena itu dahulunya para sahabat tabi'in seperti perkataan Imam Al-Auza'i, kunna, isma, dengarkan perkataan Imam Al-Auza'i, zaman tabi'in, zaman yang lebih baik dari zaman sekarang ini, ya, Imam Al-Auza'i mengatakan, kunna wattabi'una mutawafirun naqulu innallaha fawqal 'arsy, ya, wa nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifati. Kata Imam Al-Auza'i, dahulunya kami, dan itu tabi'in, para tabi'in masih banyak. Dia dari tabi'in, Al-Auza'i Imam tabi'in. Masih banyak para tabi'in. Kami meyakini, mengatakan bahwa Allah di atas arasy. Kan tidak ada yang komplain. Kok kita di zaman sekarang ini, zaman yang sudah mutaakhirin, kok komplain seperti itu? Lihat siapa kita? Kita lebih baik dari mereka atau mereka lebih baik dari kita? Baik. Ya. Ikhwatalima rahimakumah. Jadi intinya itu hanya syubhat ahlul kalam, tapi telah dibantah oleh para ulama, seperti yang disampaikan tadi kesimpulannya. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan tentang jawaban tadi. Naam, wallahu alam. Naam, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang memberikan pernyataan, ya, yang berada di Sibolga, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat difahami. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan yang telepon, silakan di 0218236543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rizna di Tangerang, Pak. Iya, silakan. Saya mau bertanya, arasy Allah itu diciptakan mempunyai tugas apa, diberikan oleh Allah, dan apakah arasy itu hanya sekedar makhluk yang tidak bisa berbicara seperti itu, ya, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ibu Risma, barakallahu fiik. Pertanyaannya bahwa Allah ciptakan arasy, apakah juga ya ciptakan tanpa ada tugas atau hanya ya tidak bisa bicara dan lainnya, ya. Perlu diketahui ini adalah perkara yang gaib, ya. Dan akan tapi telah terdapat dalam Al-Qur'an, ya, penjelasan tentang hakikat arasy itu sendiri dan dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Maka kita hanya bisa mengatakan apa yang tertera dalam Al-Qur'an dan hadis. Tidak akan mungkin kita memaksakan akal untuk mengetahui hakikat tersebut. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwa arasy adalah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dan arasy termasuk sesuatu. Allah khaliqu kulli syai', khalaqa kulli syai'. Dan juga dalam Al-Qur'an disebutkan menisbatkan Rabb, ya, arasy kepada Allah Subhanahu wa Rabbul Arsyil Azim. Artinya Allah yang Rabb yang menciptakan arasy yang diciptakan, marbub yang diciptakan, Rabbul Arsyil Azim. Jadi tidak diragukan arasy adalah makhluk. Kemudian arasy diciptakan oleh Allah sebagai kubah. Dia sebagai atap bagi alam semesta ini. Kubah. Begitu. Sebagian dalam hadis sebutkan seperti itu. Nah, sebagai kubah. Dan posisinya berada di atas Jannatul Firdaus. Karena Jannatul Firdaus yang paling tinggi, ya, tengah-tengah surga dan paling tinggi dia di atasnya, ma, di atas air tersebut Arsyur Rahman. Begitu dalam hadis. Dan untuk apa Allah ciptakan? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan Beliau telah mengetahui hikmah untuk Allah ciptakan. Dan setelah Allah ciptakan langit dan bumi, ya, sebelum apa namanya ya diciptakan, setelah 50 ribu tahun penulisan takdir, maka setelah itu Allah berkehendak, ya, untuk istawa alal arsh. Kendati Allah sebelumnya adalah di atas ketinggian, di ketinggian. Apakah di atas arsh? Ya, tidak ada ilmu yang menjelaskan tentang hal itu, kecuali setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Istawa alal arsh. Dan arsh adalah makhluk yang paling besar dan yang paling berat, yang paling agung, paling mulia. Karena disebutkan juga Rabbul Arshil Karim, ya, mulia. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk memikulnya dan mengagungkannya. Naam. Dan itu merupakan ibadah bagi para malaikat. Dan Allah ciptakan arsy untuk kekal, ya, bahkan sampai hari berhisab kekal. Nah, seperti itu. Sehingga dalam hadis syafaat al-udhma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebutkan, ya, bahwa arsy tetap masih ada sampai yaumul hisab. Ya. Hari kiamat. Itu akidah ahli sunnah. Adapun untuk apa Allah ciptakan? Ya, Allah ciptakan ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk istawa alal arsy. Istawa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Ya. Apakah dia berbicara? Wallahu alam, tidak ada yang menjelaskan hal itu. Dan arsy merupakan makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah. Ya. Makhluk yang paling pertama diciptakan oleh arsy. Bukan qalam, bukan pena yang menulis takdir. Akan tapi awal yang Allah sampaikan kepada pena tatkala diciptakan untuk pertama sekali perintahkan untuk menulis takdir. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Ya, qala wa madha aktub? Qala aktub uktub maqadir al-khalaqil an taqum as-sa'ah. Pertama Allah ciptakan qalam, pena, diperintahkan oleh Allah kepadanya, tulis. Apa yang aku tulis, kata pena? Tulis semua takdir makhluk sampai hari kiamat. Akan tapi sebelumnya arsy telah ada di atas arsy, wa kana arsyu 'alal ma. Katab Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati bi 50 alf sana wa kana arsyu 'alal ma. Allah menulis takdir makhluk tersebut, ya, ditulis Lauhul Mahfuz dengan perintah, diperintahkan kepada qalam, pena, dan arsy telah ada di atas air sebelumnya. Air di atas langit yang ketujuh. Ya. Bukan air yang laut atau yang di bumi ini. Naam. Itu. Adapun apa dia bicara atau tidak, wallahu alam, itu tidak ada ilmu kita tentang hal itu, tidak akan mungkin kita mengatakan kecuali sesuai dengan dalil. Wallahu alam. Naam. Naam, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Risna yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan di line line telepon, silakan di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Jadi Firliana di situ pun. Iya, silakan. Ini Ana mau tanya Ustaz, bagaimana kalau ada seorang dai mengatakan seperti ini, kalau tidak ada engkau Muhammad, tidak mungkin aku menciptakan bumi dan langit, katanya. Bagaimana kalau mengatakan seperti itu Ustaz, hukumnya gitu Ustaz. Yeah. Tanggung jawabnya di hadapan Allah itu bagaimana Ustaz? Dan satu lagi Ustaz, kalau ada seorang ibu yang menampakkan anak dinamakan Akbar, itu bagaimana itu Ustaz? Mohon solusinya. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Bu dari situ Bondo. Naam. Barakallahu fiik. Jadi ada pernyataan, ya, sebagian mengatakan bahwa kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, tentu aku ciptakan langit dan bumi atau alam semesta ini. Ini jelas pernyataan yang batil. Ya. Pernyataan yang batil, bahkan ada sebagian yang mengatakan, ya, riwayat yang palsu bahwa Allah, alam semesta ini terciptakan dari nur Muhammad, cahaya Muhammad. Ini juga hadis tentang masalah nur, hadis yang palsu. ya, bahwa Allah ciptakan langit dan bumi bukan karena Nabi Muhammad. Dan yang lebih ekstrim lagi, pendapat orang Rafidhah, bahwa ternyata kata mereka alam semesta diciptakan untuk mengikrarkan, ya, menetapkan imamah para ahlul bait. Ini lebih ekstrim lagi. Ya. Ya, begitu. Jadi ini jelas akidah yang batil. Allah ciptakan alam semesta untuk apa? Untuk dua hal. Allah ciptakan alam semesta dan penghuninya, ya, adalah untuk dua hal. Yang pertama, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya. Yang kedua, agar makhluk, ya, manusia dan jin diperintah untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuan utama. Untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuan manusia diciptakan. Tujuan Allah menciptakan dan menurunkan para rasul, ya, untuk ini. الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. Allah yang menciptakan, ya, سبع سماوات, tujuh lapis langit, ya, tujuh tingkat langit. ومن الأرض مثلهن, dan juga bumi seperti itu, ya, tujuh lapis. يتنزل أمر بينهن, perintah Allah turun di antara langit dan bumi itu, ya. Lita'alamu, agar mereka mengetahui, ya, annallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi ciptakan langit dan bumi agar manusia mengenal Allah, ya, bukan karena Muhammad Allah ciptakan. Naam, Nabi Muhammad adalah rasul yang pilihan Allah. Bukan Allah ciptakan alam semesta dari nur cahaya Muhammad, bukan. Ya, ini semua pernyataan yang batil, akidah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka perlu kita waspada dari pernyataan-pernyataan seperti itu. Hadis yang tentang masalah nur Muhammad itu semua hadis yang palsu. Ya, hadis yang palsu. Dia pada riwayat dalam Musannad Abdul Razzaq, ya, semua itu palsu, ya, palsu hadisnya. Jelaskan oleh para ulama tentang kepalsuannya. Yani, jadi Allah mencipta. Kemudian Allah ciptakan kedua makhluk adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, secara khusus, ya, manusia dan jin. Ya, begitu. Kemudian Allah ciptakan untuk sebagai pertanda kekuasaan dan keagungan Allah. Ini bukan karena Nabi Muhammad. Naam, Allah tahu akan mengutus rasulnya Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan Allah ciptakan langit dan bumi kerana Nabi Muhammad, tapi ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia memakmurkan bumi ini dengan ibadah dan taat kepada Allah. Ini jelas pernyataan yang keliru. Dia akan menanggung dosa, ya, kerana menyesatkan orang dari pernyataan yang seperti itu. Kemudian penamaan seorang ibu menamakan anaknya Akbar. Ya. Sepantasnya tidak dinamakan dengan hal itu agar, ya, terhindar dari pernyataan mungkin penamaan dan pemahaman yang tidak baik. Tapi kalau seandainya maksud Akbar di sini, ya, itu karena dia mungkin yang lebih tua, lebih besar dari yang lain, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau maksud Akbar dia yang besar, tidak ada yang memahami kebesaran itu secara mutlak, tidak. Karena ya Allahu Akbar, Allah yang maha besar, lebih besar, Allah maha besar. Ya. Apalagi kalau seandainya Al-Akbar. Ini jelas sudah Al-Al, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena kita mengatakan bahwa sifat Allah Al-Akbar, yang maha besar. Ya. Sehingga kita mengucapkan dalam salat kita, ya, takbir Allahu Akbar. Dan takbir kita kenapa? Karena Allah yang maha besar, maha agung, yang maha mulia. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul ayu syai'in akbaru syahadah. Kulillah. Ya. Katakanlah, ayushan akbaru syahadah, persaksian yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas namakan dengan seperti itu, alangkah baiknya tukar dengan nama yang lain. Tapi kalaupun dah terlanjur dinamakan, kalau maksudnya bukan Akbar secara mutlak, yang mungkin dari sisi ini mungkin ada, ya, apa namanya itu, pembenaran dari sisi karena yang maksud bukanlah Akbar secara mutlak. Karena tidak demikian, ya, sebaiknya tidak dinamakan dengan yang seperti itu. Namakan dengan nama-nama yang lain yang tidak mengandung makna ya apa namanya itu menyimpang dari penamaan-penamaan atau yang tidak bertentangan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Tayyib rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua di atas kebenaran dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.